السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang mulia insyaallah, menghadiri majlis zikir, majlis ta'lim untuk mempelajari tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kami menghimbau kepada kaum muslimin dan muslimat yang ingin untuk mendengarkan kajian ini agar bisa segera masuk ke dalam ruangan masjid, yang ingin untuk mendengarkan kajian atau hadir di majelis ta'lim agar segera masuk ke dalam ruangan masjid karena masih ada tempat di dalam. Kemudian kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang membawa anak agar dapat dijaga supaya tidak membuat keributan yang dapat mengganggu kenyamanan saudara-saudara kita yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari ini, hari Ahad, dalam sebuah rangkaian kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Ustaz Dr. Muhammad Nurhasan, berawal dari Masjid Umar bin Khattab Sabtu kemarin, kemudian tadi malam di Masjid Agung An-Nur, dan ini adalah kajian yang ketiga yang diselenggarakan oleh panitia bertempat di Masjid Akramun Nahi, yang akan membahas tentang Syiah, atau dengan judul kenali bahaya-bahaya Syiah dan penyimpangan-penyimpangannya. Sebelum kita mendengarkan kajian dari Ustaz atau penyampaian materi dari Ustaz, terlebih dahulu kita akan sampaikan tentang biografi singkat Ustaz Muhammad Nurhasan. Nama yaitu Muhammad Nurhasan, Dr. Muhammad Nurhasan, tempat tanggal lahir Pangian atau Taluk Pauh Pangian, tanggal 14 bulan 11 tahun 1973. Pendidikan SD, kemudian setelah itu tingkat SLTP dan SMA itu di Pondok Pesantren Al-Furqan, kemudian dilanjutkan di Pondok Pesantren Tawali Padang Panjang. Untuk tingkat perguruan tinggi, meraih gelar S1 di Fakultas Usuluddin Universitas Islam Madinah Saudi Arabia, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada beliau untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikan ke program master juga di fakultas yang sama dan di universitas yang sama, yaitu Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Madinah, menyelesaikan program masternya dengan judul tulisan tahqiq manzumah at-ta'iyah fil qadar. Itu sebuah kajian tentang sebuah kitab at-ta'iyah yang membahas tentang masalah takdir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya, yaitu S3 doktoral juga di Universitas Islam Madinah, jurusan akidah, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, dan berhasil menyelesaikan program doktoral dengan judul tulisan Juhud Ulama Syafi'iyah fi Muharabatil Bid'ah, yaitu upaya-upaya ulama-ulama Syafi'iyah dalam memerangi bid'ah. Dan alhamdulillah pada bulan Juni yang lalu beliau sudah sampai Indonesia, itu pulang habis untuk selanjutnya melaksanakan kegiatan-kegiatan dakwah di negeri yang tercintanya insyaallah. Dan untuk kegiatan beliau saat ini, beliau berdomisili di Jember, Rampangan, ya, berdomisili di Jember untuk sementara insyaallah. Karena memang ada program yang memang sudah disetujui oleh beberapa orang kawan kita dari beliau yang tidak bisa dibatalkan. Beliau saat ini mengajar dosen di Sekolah Tinggi Dirasah Islamiyah Imam Asy-Syafi'i Jember. Sekolah Tinggi Dirasah Islamiyah SDI Imam Asy-Syafi'i Jember. Dan tentunya aktif di kegiatan-kegiatan dakwah yang lain insyaallah. Itu tentang biografi singkat dari Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan. Mudah-mudahan bagi yang belum kenal sebelumnya dapat mengenali lebih jauh tentang beliau, dan insyaallah beliau terbuka untuk berkomunikasi dengan kaum muslimin seluruhnya apabila ada yang ingin bertanya tentang hal-hal yang ingin ditanyakan insyaallah. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita sampaikan saja tentang kegiatan kajian kita pada pagi ini. Bahwasanya kita akan bagi kajian ini menjadi dua bagian. Pertama yaitu sampai jam 10, dan sekarang insyaallah sampai jam 10. Kemudian setelah itu kita istirahat 15 menit. Setelah itu kita lanjutkan kajian 10.15 sampai 11.15 insyaallah. Kemudian kita akhiri nanti dengan tanya jawab apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh kaum muslimin atau muslimat, baik secara langsung ataupun tertulis, dipersilakan nanti dari pukul 11.15 sampai 11.45 insyaallah, karena setelah itu panitia akan berkemas-kemas untuk mempersiapkan masjid agar bisa dipakai untuk penyelenggaraan salat zuhur. Itu saja. Selanjutnya waktu dan tempat kita persilahkan kepada Ustaz Muhammad Nur Ihsan, falyatafaddal masykura.